ini sedikit ini. Lagi sih. Sedikit lagi. Oke, ya. Nanti aku. Sebelum kembali tolong nyalakannya ada kan di aranjanya kalau itu dalam laci itu kemudian minta orang perempuan sebuah kopi kopi kopi orang belah jauh nah, jangan. Bukan ya, ini ya. Ini garu dia tapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبالخصوص إلى روح الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد ابن محمد الغزالي الطوسي رحمه الله تعالى وإلى روح الشيخ عبد الصمد الفلمباني رحمه الله تعالى شيء لله لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وعلى آله وصحبه وآل بيته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله أما بعد الحمد لله petang hari ini kita dapat bersama-sama berada dalam majlis ilmu majlis pengajian kitab Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah. Kemudian sebelum kita mulakan membaca syama'il, lebih dahulu saya nak memperkenalkan hizib yang kita baca sebentar tadi dalam selepas sembahyang asar, yaitu hizib Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang bermula dengan bismillah, Allahu Akbar dan seterusnya. Hizib Imam An-Nawawi sangat bermanfaat kita baca. untuk menolakkan bermacam-macam kejadian yang tidak diingini dan meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hizib Imam An-Nawawi tadi termuat doa yang Nabi kita ajarkan kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas bin Malik, dia pernah berkhadam kepada Rasulullah 8 tahun. 8 tahun jadi khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu baginda Rasul sudah tua dan sudah terasa untuk meninggalkan umat ini, mak kepada Anas bin Malik datang berjumpa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, doakanlah untuk Anas bin Malik ini. Nabi kita doakan kepadanya 3 macam doa. Ya Allah, panjangkan umurnya, banyakkan anaknya, murahkan rezekinya. Semuanya kabul. Umur panjang, anak banyak, rezeki murah. Anak Anas hampir 100 orang. Dan dia ada duit untuk memberi nafkah semua. Karena Nabi doakan semoga panjang umurnya, banyak anaknya, dan murah rezekinya. Tak ada masalah. Satu musim, waktu musim penyakit kolera, penyakit tahun, ada 25 orang anaknya yang meninggal dunia. Musim penyakit itu. Masya Allah. Kemudian Nabi kita ajarkan juga beberapa doa kepada Sayyidina Anas bin Malik yang memang menjadi amalan Anas bin Malik. Nah, jadi Anas bin Malik umurnya panjang sampai kepada pemerintahan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, ketua polis negara Bani Umayyah, yang coba nak memaksakan Anas kepada beberapa perkara. Dia tak maulah. Dia orang sudah tua, dia dah nak beribadat apa semua, tapi kerajaan nak paksa supaya dia menyokong apa-apa yang kerajaan nak buatlah supaya mendapatkan sokongan daripada orang ramai. Akhirnya Anas tak sokong. Maka ketua polis pun bagi warning ke dia. Orang tua ni cakap pun macam kasar lah. Ini orang tua ni begini, begini. Nanti saya akan buat begini, begini, begini. Macam mengancam Anas bin Malik. Dia panggil Anas datang ke pejabatnya. Anas pun pergi. Setelah Anas pergi sampai ke pejabat dia, dia macam jadi orang bodoh. Tadi kata nak buat macam ni, nak buat macam ni, nak buat macam ni. Apa sekarang dia tak boleh buat? Dia macam berkhidmat pula kepada Anas bin Malik. Silakan Tuan Syekh, Tuan Syekh nak minum apa, nak makan apa, apa semua. Dia bagi duit lagi pula. Tadi cakap nak bunuh dia, nak tampar dia, nak macam-macam dia. Tapi dia tak boleh buat apa-apa. Sebelum dia balik, Anas bin Malik, Hajjaj tanya kepada dia. Dia kata betul lah. Tadi aku memanglah marah dengan Tuan. Tapi pasal apa aku jadi bodoh, tak pandai apa-apa bila Tuan mari? Anas kata, saya ada amalan. Saya ada amal. Boleh tak Tuan ajar amal? Kata tak boleh ajar. Tahu kamu silap guna. Maka Anas di akhir hayatnya diajarkan amalan itu kepada orang-orang tertentu sebelum dia meninggal dunia. Nah, amalan itu ada dalam hizib yang kita baca tadi. Yang mana satu saya pun tak tahu. Kena baca semua dari awal sampai akhir. Nah, kalau begitu yang itu saja dia amal, yang itu yang lainnya temu amal. Dibekira sangat. Jadi dalam hizib Nawawi tadi ada doa Anas bin Malik itu. Yang mana satu memang saya pun tak tahu. Saya bukan amal semua baru diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di akhirnya kita tiup ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, semuanya tiup. Siapa cuba nak memusuhi kita, kita sembok dari dia. Kita marah. Janganlah saya diganggu. Dan saya sudah berpelihara insyaAllah ta'ala. Sudah berpagar. Siapa yang cuba nak mengganggu, mengacau kita, sihir ke apa, ke apa, ke perotak, tertolak semuanya insyaAllah. Dengan amalan hizib bahar. Kamu semua nak ijazah tentu. Baik, saya ijazah kepada kamu semua. Bacalah hizib Imam An-Nawawi saban hari. Kalau boleh, petang-petang bacanya. Macam ini. InsyaAllah. Kalau menghadapi malam. InsyaAllah. InsyaAllah akan diberikan keamanan dan bantuan serta pertolongan oleh Allah yang tak tersangka-sangka. Macam Anas bin Malik dibantu, dibagi duit, dibagi itu macam-macam. Padahal sebelumnya dia tu marah dengan dia, tapi tak boleh buat apa kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu karena amalan-amalan dia. Jadi jangan lupa membaca Hizib Imam An-Nawawi Saban Hari. Baik, kembali kita kepada pengajian. Qala Ali radhiyallahu anhu ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana waz-Zubair wal-Miqdad faqala intaliqu hatta ta'tu rawdat Khaf fa inna biha za'inatan ma'aha kitabun fakhuzuhu minha fantalaqna تعادي بنا خيلنا حتى أتينا روضة خاف فوجدنا المرأة فقلنا أخرج الكتاب فقالت ما معي كتاب فقلنا لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب فأخرجته من إقاصها فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين بمكة يخبرهم أمرا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا حاطب ما هذا؟ فقال يا رسول الله لا تعجل علي ما فعلت ذلك ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام إني كنت امرأ ملصقا في قومي وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهلهم فأحببت إذا فاتني ذلك من النسب منهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي ولم أفعل ذلك كفرا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام ولا ارتدادا عن ديني فقال صلى الله عليه وسلم إنه صدقكم فقال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال صلى الله عليه وسلم إنه شهد بدرا وما يدريك لعل الله عز وجل قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم silakan artinya. Artinya, dan berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwa menyuruh akan daku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Zubair dan Miqdad. Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergi kamu hingga datang kamu kepada satu tempat yang bernama Rawdatu Khah. Rawdatu Khah. Artinya kebun buah khah. Ya, terus. Maka padanya itu Zainah, yakni seorang perempuan yang musafir, sertanya surat kiriman, maka ambil olehmu daripadanya, maka pergilah kami pada hari sangat pantas segera pula kami hingga datang. Jadi begini, Nabi kita mendapatkan pemberitahuan daripada Jibril, kan Nabi kita pada masa itu nak merancang pergi ke kota Mekah untuk menguasai kota Mekah. Sudah 20 tahun berdakwah, 13 tahun di Mekah, 8 tahun di Madinah, 21 tahun hampir masuk. Jadi Nabi kita ada rencana untuk memasuki kembali kota Mekah, nak rebut kembali daripada kaum musyrikin. Karena kaum musyrikin tak mampu lagi nak menyerang Madinah, mereka dah keletihan, keletihan. Nabi bersabda mereka tak mungkin datang lagi ke Madinah, kita pula pergi ke sana. Mereka sudah letih, habis modal, habis tenaga, habis orang-orang yang kuat mereka, duit habis. Mereka tak mampu lagi menyerang Madinah. Sekarang kita pergi ke sana. Kan Nabi kita bijaksana. Itu rencana. Lalu rahasia negara ini dibocorkan oleh salah seorang daripada penduduk Madinah. Salah seorang sahabat Rasulullah. Dia tulis surat ke Mekah bahwasanya Muhammad akan pergi ke Mekah dan akan menguasai kota Mekah. Ini membocorkan rahasia kerajaan. Tak boleh. Bolehkah macam itu? Tak boleh. Salah dari segi undang-undang, salah dari segi peraturan. Jadi Nabi kita diberitahu oleh Jibril, itu perempuan sudah bawa surat dari Madinah ke apa namanya ke Mekah. Dia sudah sampai, kalau kita kalah, sudah sampai Nabalu sudah. Misalnya sudah pergi jauh. Kamu cepat-cepat pergi. Siapa tadi? Sina Ali, Miqdad dengan Zubair. Ini semua orang-orang yang penunggang kuda yang jitu. Jadi kami pun pergi dengan cepat. Kuda kami terbang. Sampai di kebun itu, situ ada seorang perempuan. Dia yang sedang membawa surat rahasia itu. Saya bertemu, kan? Lalu bertanya, mana surat? Orang itu kata, saya tak tahu. Tak ada surat. Ah, ini ada surat nih. Nabi tak akan bohong. Dia kata, tak ada. Tiga orang akhirnya mengancam. Kalau kamu tak kasih surat pada kami, kami akan cari di badan kamu semua. Kami buka kain kamu semua. Oh, takut juga. Tiga orang lagi bukan memperkosa. Tidak, maksudnya kami cari surat sampai kata ketemu. Akhirnya dia pun takut. Lalu tiga orang laki-laki hebat. Lalu dia keluarkan surat dia daripada apa sanggul dia. Nah, disimpan dalam apa? Perempuan ada sanggul kan? Sanggul. Nah, ada satu surat bertulis. Nah, maka dia bawa kepada Madinah. Kembalilah daripada Samana Balu kembali ke Kakunda sama macam itu lah. Buat contoh. Nah, kembali dengan perempuan sendiri. Baik. Dibaca suratnya di hadapan Rasulullah. Terus? Maka pergilah kami pada hal sangat pantas segera kudara hingga datang kami pada tempat yang bernama Rawatul Khar. Maka kami dapat akan seorang perempuan, maka kami kata baginya, keluarkan olehmu akan surat itu atau kami telanjangkan akan dikau daripada kainmu jika tidak mengeluarkan dia. Maka mengeluarkan ia akan surat itu daripada sanggul rambutnya. Maka kami datangkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan surat itu. Maka tiba-tiba tersebut di dalam surat itu daripada Hafidh bin Abi Baltah kepada beberapa manusia daripada orang kafir musyrikin di negeri Makkah, padahal menghambarkan dia dalam surat itu akan sekalian kelakuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Hafidh, apa yang tersebut di dalam surat ini? Nah, maksudnya dalam surat itu daripada Hatib bin Abi Baltah kepada orang Mekah, si Anu, si Anu, si Anu. Kita panggil, Hatib, mari sini. Ini apa surat ini? Kamu bocorkan rahasia kerajaan. Kan mana boleh, dia ada akta ya, tak boleh siapapun nak bocorkan rahasia kerajaan. Disimpan rahasia. Ini apa? Terus, apa jawaban Hatib? Maka katanya, ya Rasulullah, jangan engkau bersegera muka akan aku. Tiada aku perbuat akan yang demikian itu sebab aku murtad daripada agamaku. Dan tiada sebab redha dengan kufur kemudian daripada masuk Islam. Artinya begini, ya Rasul, jangan cepat-cepatlah menghukum kepada saya. Maafkanlah saya. Saya mengakulah saya buat salah. Dan saya bukan murtad. Kan? Dia orang Islam kan? Saya bukan murtad. Ya kan? Dan saya pun bukan ridha dengan kekufuran. Saya pun tetap benci kepada kekufuran. Anggaplah itu sebagai satu kesalahan saya. Terus lagi. Hanya saya adalah aku seorang yang berhubung di dalam kaumku. Dan sekalian orang yang sertamu daripada muhajirin adalah bagi mereka itu kerabat di dalam negeri Mekah yang memeliharakan mereka itu. Dengan dia akan ahli mereka itu. Maka maksudnya saya adalah bukanlah adik-beradik tapi adalah kenalan di Mekah. Jadi saya pun nak supaya mereka tu jangan terkenal bila tuan masuk ke Mekah, supaya mereka tu ada persiapan lah untuk menghadapi tentera yang tuan nak bawa ke Mekah, ya kan? Itulah membocorkan rahasia jugalah, tapi saya bukan murtad. Saya bukan ridha dengan kekufuran. Ambil bekal akhirat satu, saya nak tindis. Diterima. Ya, terus maka aku masih sedikit luput akan daku yang demikian itu daripada mereka itu, daripada bangsaku, bahwa aku jadikan di dalam mereka itu seorang yang memeliharakan mereka itu dengan dia akan pendapatku. Jadi aku nak berjasa lah kepada mereka, tapi berjasa tak kena gaya. Ialah membuka rahasia Rasulullah SAW. Terus Padahal tidak aku perbuat yang demikian itu sebab aku jadi kufur atau jadi murtad dan tidak reda akan dengan kufur kemudian daripada aku masuk agama Islam dan tidak aku murtad daripada agamaku. Ya, maksudnya kan saya bukan murtad tapi ada perasaan nak tolong bukanlah kenalan yang ada di sana tuh supaya dia berhati-hati lah jangan sampai dia menjadi korban begitu kan. Atau engkau masuk Islam lebih dulu, jangan sampai nanti Nabi kita dah kuasai di Mekah, kamu baru terpinga-pinga macam mana kan, macam tu. Ya, terus. Maka sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan dia akan kamu. Ini Khatib dia cerita ikhlas. Saya tahu dia cerita itu ikhlas, bukan dia sengaja nak membocorkan rahasia, tapi dia kesian kepada beberapa orang daripada kenalan dia yang di Mekah itu supaya mereka tuh tak terkena nantilah apa-apa tindakan kan. Dia begitu awal lah supaya bersiap-siap keluar pada kota Mekah kah, atau macam mana ke tindakan dia. Tapi kita ini dia cakap betul nih. Bukan dia cakap karena kafir atau karena dia murtad. Terus. Lalu berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, tinggalkan akan aku memalu akan leher munafik ini dengan pedang. Ini munafik nih, pancung aja leher dia, selesai. Itu kata Sayyidina Umar. Umar itu kan begitu orangnya hot. Memang dia kalau, wah ini langsung aja, penggal leher dia nih. Apa, mau tunggu apa lagi nih? Itu Sayyidina Umar, dia memang keras. Terus. Maka sabda Nabi SAW, bahwasanya ia hadir dalam perang Badar dahulu, dan tidakkah memberitahu akan dikau mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menilik atas ahli Badar. Maka ia berfirman, perbuat oleh kamu barang apa kamu kehendaki, maka sesungguhnya telah aku ampuni bagi kamu. Wahai Umar, pelan-pelan. Dia ni dulu ikut perang Badar yang 300 berapa? 13 orang. Ini orang yang ikut perang Badar, mereka tuh ada khususiat. Insya Allah iman dia kuat. Nabi kita pula nak bagi pertahankan dia. Dia dulu ikut perang Badar. Orang yang ikut perang Badar ini pahalanya luar biasa. Jadi tingkatan sahabat Nabi kan, sahabat Nabi ada 10 bahkan 11 tingkatan. Pertama, as-sabiqu dal awwalun. Orang-orang yang awal-awal masuk Islam di Mekah. Itu yang seperti Bilal, seperti Abu Bakar, Utsman. Orang yang awal-awal. Sina Ali, Khadijah. Itu tingkatan pertama. Tingkatan yang kedua, yang masuk Islam selepas 3 tahun Nabi kita berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dan ini tingkatan-tingkatan. Orang ahli bai'atul aqabah. Kemudian yang berikutnya, kalau tak silap saya, yang kelima, ahli perang Badar. Ahli perang Badar ini orangnya spesial. Allah sudah memaafkan kesalahan mereka. Karena ahli perang Badar ini luar biasa orang. Itu yang Nabi kita kata. Engkau tak tahu ke Umar, Allah telah memaafkan semua orang yang ikut dalam peperangan Badar. Kalau dia salah macam manapun, kita maaflah dia. Ini orang perang Badar. Karena spesial. Kan dalam peperangan Nabi SAW, perang Badarlah yang menentukan Islamnya akan berkembang atau Islam selesai pada hari itu. Kan orang Islam 313, musuh Islam 1000 lebih. Tapi Allah bantu yang 313 ini menang. Kalau yang 313 ini kalah, sejarah Islam titik sampai hari itu. Tak mungkin bangkit lagi Islam. Karena dalam yang 313 ini ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Ali. Adapun Utsman dia tak ikut karena dia menjaga istrinya, anak Nabi kita yang sedang sakit di Madinah. Karena dia menjaga istri yang sedang sakit. Orang lain susah. Karena yalah, dia pun tak ada anak kan sebagainya. Jadi Utsman tu sengaja Nabi kita izin, engkau tak payah pergi. Jagalah anak saya kan, istrinya Sayyidina Umar. Yang lain tokoh-tokoh sahabat semua ada dalam perang Badar. Nah, sewaktu itu dalam perang Badar, apabila sudah dekat bertemu antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin, Nabi kita berdoa di satu pondok, di satu apa maka dia panggil bangsai. Siapa dia panggil? Pondok. Lampau, ada lampau. Pondok ya. Pondok kecil lah dibikinkan. Nah, Nabi kita berdoa situ. Nabi kita berdoa sampai menangis-nangis. Sampai selendang Nabi kita jatuh. Macam Nabi kita paksa Allah Ta'ala bantu. Nabi kita pernah doa macam itu. Kali itu saja. Kita angkat tangannya dia berdoa bersama dengan dia Sina Abu Bakar. Abu Bakar ada. Nabi kita berdoa, Nabi kita menangis. Sampai selendang dia jatuh. Dan Sina Abu Bakar pusut belakang Nabi. Nabi kita berdoa, Allahumma intahlik hadihil isabatu lan tu'bada ala wajhil ardi abada. Ya Allah, kalau yang 313 ini habis, engkau takkan disembah lagi di atas permukaan bumi. Habis, titik sejarah Islam sampai hari ini. Sangat menentukan kejadian itu. Ya. Jadi, kalau yang ini binasa, mati yang separuh pun daripada 313 ini, engkau takkan disembah lagi atas muka bumi. Habis. Cerita, tak ada orang Islam. Oh. Itu Nabi kita menangis. Nabi kita menajar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam nak paksa Allah Ta'ala. Ya Allah, kalau engkau nak lagi disembah atas muka bumi, bagi menang yang ini. Kalau kalah yang ini, pakai darah habis lah. Titik dah. Kan, adakah doa macam itu, macam paksa Allah Ta'ala bantu. Tapi Nabi kita munajatnya luar biasa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Engkau selamatkan, bantulah yang ini. Karena ini kalau binasa, wasa, engkau takkan disembah lagi. Islam takkan sampai ke Sabah. Takkan sampai ke Mesir pun takkan sampai. Kemana-mana pun takkan sampai. Habis ceritanya. Titik sejarah perjuangan Islam hingga hari Perang Badar. Habis ceritanya. Habislah sejarah Islam. Tak ada lah kita nih. Jadi Allah Ta'ala pun bantulah Perang Badar. Akhirnya 313 lawan 1000 orang menang. Yang terbunuh pada kalangan musuh 70 orang. Termasuk tokoh-tokoh Quraisy seperti Abu Jahal. Bapak sekali itu. Ya kan? Yang banyak menyakiti Nabi. Yang ditawan ada 70 orang. Oh, kalah mereka. Balik dengan kekalahan dalam Perang Badar. Nah, si Hatib bin Abi Balta'ah ini termasuk satu daripada 313. Orang yang sangat veteran, nah kalau kita sangat berjasa kepada siapa? Kepada Islam. Jadi Umar, engkau tak tahukah bahwa Allah Ta'ala mengampuni kepada ahli-ahli yang ikut dalam Perang Badar, dosa-dosa mereka diampun oleh Allah. Walaupun sampai membocorkan rahasia kerajaan macam ini pun diampun oleh Allah. Tak jadi loh mana pancong leher dia, kalau tidak, dia memang nak pancong semua. Tapi dah Nabi kita beritahu, dia ikut Perang Badar. Ini orang yang memang sangat berjasa kepada perjuangan ini. Patut dimaafkan. Ini Nabi kita memaafkan siapa? Hatib ibnu Abi Balta'ah. Karena dia adalah salah satu di antara pendukung Nabi dalam peperangan Badar. Itu yang kasidah kita baca. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa mujahidin lillah bi ahlil badriya Allah. Salatu, angkat suara, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bahri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jadi kita minta pertolongan daripada Allah dengan berkat ahli-ahli Perang Badar yang 313 itu. Dia ada kasidah, nama orang itu dikasidahkan, disyairkan dalam bahasa Arab, biasa dibaca untuk disebut nama mereka seorang-seorang, satu-satu disebut nama mereka. Ahli orang mana? Patut kita mesti mengenali. Mungkin kita kenal 10 orang saja. Itu orang yang besar-besar, pejuangnya hebat, ahli Badar. Bi ahlil Badri ya Allah, dengan berkat orang yang ikut perang Badar bersama engkau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah tadi menyebutkan kepada kita bagaimana kehebatan anggota yang ikut dalam peperangan Badar, karena perang Badar itu menentukan apakah Islam akan habis sampai hari itu atau akan berkembang sampai kepada akhir zaman. Dengan berkat menang di Badar, akhirnya menanglah segala-galanya peperangan selepas daripada. Qala wa qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qismatan fa qala rajulun min al-ansar hadhihi qismatun ma urida biha wajhullah ta'ala fa dhukira dhalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ahmarra wajhuhu wa qala rahimallahu akhi Musa qad udhiya aksara min hadha fa sabara. Terus artinya, dan membahagikan Rasulullah SAW akan bahagian daripada harta, maka berkata seorang laki-laki daripada Ansar, pekerjaan membahagi ini tiada dikendaki dengan dia akan jalan Allah SWT. Maksudnya dia komplain lah. Dia kata Nabi kita ni bahagi harta tak sama. Sini bagi banyak, sini bagi sikit. Kenapa dia tak adil ni? Dia komplain kepada Rasulullah SAW. Ya kan? Terus, maka disebutkan orang akan yang itu bagi Rasulullah SAW, maka merah mukanya pada ketika itu dan bersabda ia, rahimallahu akhi Musa fadhiya aktsara min hadza fasabar. Artinya, memberi rahmat Allah Subhanahu wa taala akan saudaraku Nabi Musa, sesungguhnya telah disakiti oleh orang akan dia terlebih banyak daripada ini muka sabar dia. Artinya begini, Nabi kita kan disakiti, itu dikatakan Nabi kita tidak adil. Kan pagi tadi sudah kita baca Nabi kita, waihak man ya adil in lam adil. Celaka engkau, kalau aku tak adil, siapa nak adil? Betul kan? Kalau Nabi kita tak adil, siapa nak adil? Mana boleh aku dah adil? Maksud adil bukan sama rata. Adil lain, sama rata lain. Ya? Kalau sama rata, semua orang dibagi 10 ringgit. Itu sama rata. Belum tentu itu adil. Ini masih bujang bagi 10 ringgit. Anak 5, 10 ringgit juga. Adilkah macam itu? Nah, kan? Jadi sama rata belum tentu adil. Kadang yang ini bagi 10 ringgit. Pasal dia pun orang kaya. Pak dia pun orang kaya daripada lebih banyak. Bagi 10 ringgit sudahlah. Yang ini kena bagi 20. Anak dia ada 5. Dia tak ada pencarian. Jadi adil itu tak mesti sama rata. Sama rata itu kan semua 10 ringgit. Sama dapat 10 ringgit. Belum tentu itu keadilan. Yang adil itu ialah memberi kepada seseorang sesuai dengan keperluannya. Macam orang yang ada istri dia lebih pada satu. Yang ini satu hari dikasih 30 ringgit. Yang ini satu hari dikasih 20 ringgit. Dia masih belum ada anak. Kasih 20 ringgit cukup lah. Ini anak udah 3. Nak beli susu anak lagi, nak beli kain apa ni. Pampers lagi nak beli. Kalau semua bagi 20 ringgit, tak adil lah. Yang ni tak ada anak, bagi 20 ringgit. Yang ada anak, bagi 20 ringgit. Tak boleh, kena hitung lah. Kalau yang ni mungkin kena bagi 35. Pasal pampers berapa sehari, susu anak berapa sehari. Duit sekolah anak lagi pula, macam-macam. Jadi kan maksud adil itu belum tentu sama rata, belum tentu, karena keperluan masing-masing. Apa walaupun konsep itu ada pertikaian antara ulama, contohnya antara Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar berbeza. Abu Bakar dia bagi sama rata, tapi banyak semua. Dia bagi gaji 5,000 semua kepada veteran-veteran ni, orang-orang yang apa pejuang-pejuang lama. Dia bagi 5,000 lebih kurang macam tu. Banyak kan 5,000 ringgit? 5,000 dirham. Dia bagi banyak. Semua dia bagi 5,000. Dia katakan semua nak hidup. Dia bagi itu taraf yang besar. Tidak 1,000 pun cukup. Tapi dia bagi semua 5,000. Itu cara Sayyidina Abu Bakar. Bila Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia, khalifah di tangan Sayyidina Umar, Sayyidina Umar ubah strategi kerajaan. Dan Sayyidina Umar kata, la usawi baina man qatala ma'a Rasulillah wa man qatala Rasulullah SAW. Aku tak akan bagi sama kepada orang yang berperang bersama Rasulullah dengan orang yang pernah memerangi Rasulullah. Mana boleh bagi sama? Karena kira seniority. Yani senior. Yani akar umbi. Yani orang veteran lah. Orang awal. Tentu kita bagi tak sama, kata saya. Mana boleh aku nak bagi sama contohnya? Antara Bilal dengan Abu Sufyan. Tak boleh sama. Umar, kalau orang Q nak jumpa dia, bila orang yang macam Bilal ada, suka masuk dulu. Abu Sufyan kemudian apa? Dia 21 tahun Nabi kita berdakwah baru masuk Islam. Bilal tahun pertama dia masuk Islam dah. Aku nak samakan dia. Nak bagi duit bagi sama. Beza. Ini berperang daripada awal sampai akhir bersama Rasulullah. Sampai Nabi kita meninggal dunia. Yang ni 21 tahun memerangi Rasulullah. Last 2 tahun sebelum Nabi meninggal dunia. Baru dia masuk Islam. Nak bagi sama duit apa? Elan duit apa namanya? Duit. Bisa kita beri melawan itu lah kalau kita kan. Yang ini duit apa nilai sama Baitul Mal. Kata Umar, aku takkan bagi sama. Ya kan? Nah, Abu Bakar kata, bagi semua banyak lah apa. Itu Abu Bakar. Dia kesian, kita bagi pi semua. Dia berjuang bukan nak duit. Ya kan? Dia berjuang lillahi ta'ala. Cuma kita bagi dia boleh hidup lah. Umar kata, mana boleh aku nak bagi sama antara orang yang berperang bersama Rasulullah dengan orang yang pernah memerangi Rasulullah. Mana pula pada bagi sama? Itu logik juga dia punya apa? Hujahan dia. Masing-masing ikut mereka punya apa namanya? Apa cara berpikir. Dan benda itu benar belaka. Boleh. Boleh belaka. Dan perbuatan mereka itu semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam kita lah. Bila tukar menteri, berubah dia punya kebijakan. Menteri ini dia nak buat macam ni banyak. Bila menteri ini dia kata, yang ni tak gaduh, kena buat yang ni lah. Dia ada benda-benda yang dia nampak, yang orang lain tak nampak. Kan macam tu. Jadi masalah berbeza pendapat tu perkara biasa lah. Tapi jangan sampai terzalimi orang lain. Yang Sayyidina Umar pun dia tidak menzalimi Abu Sufyan. Tapi dia kata Abu Sufyan ni 21 tahun memerangi Rasulullah. Bila pada awal berperang bersama Rasulullah. Mana boleh aku bagi sama? Nak masuk pun, kalau queue di depan pintu Sayyidina Umar, kata, bagi Bilal masuk dulu. Abu Sufyan kemudian. Walaupun Bilal mai kemudian. Nak jumpa Sayyidina Umar, dia mai kemudian. Tapi dahulukan dia. Dia pesan dia kepada guard dia, kepada apa ni? Apa panggil? Yang atau kawan nak saya jumpa apa? PA dia. Bila orang yang macam Bila, sila masuk dulu. Yang luar biasa perjuangan dia, diletakkan batu atas dada dia, sabar kan pada pasir yang panas gitu ini. Ada hulukan mereka tuh, karena kesian orang veteran, orang lama ada hulukan. Jadi ada juga hujah Sayyidina Umar. Ala kulihan. Nah, jadi begini, Nabi kita membahagi kadang-kadang tak sama. Tak sama rata. Kenapa? Karena mengikut keperluan orang tu. Yang dia ni nak sama semua. Mana boleh sama? Antara yang keperluannya begini dan keperluannya yang begini. Terutama orang yang mu'alaf. Akan diberi lebih. Supaya dia lebih senang. Dan dia berdakwah pula kepada orang lain. Supaya masuk Islam. Ya kan? Dia tu diberi lebih oleh Rasulullah SAW. Pernah terjadi juga begini. Nanti ada ceritanya, tapi kita ceritakan dulu. Setelah peperangan Hunain. Perang Hunain ini Hataram Pasan pun ada, Fai pun ada. Pagi tadi saya bedakan apa itu Hataram Pasan, apa itu Fai. Hataram Pasan yang dibuat, yang didapat dengan peperangan. Jadi hak prajuritnya ada. Yang berjalan kaki dapat sekian, yang naik kuda dapat sekian, tukang panah adalah dia punya aturan-aturan pembagian dia. Kalau harta fai itu tanpa ada peperangan, musuh menyerah sebelum perang. mana tak ada melibatkan askar juang lah. Dia takut, dia serah duit, serah semua. Jadi Nabi kita ambil. Bila Nabi kita ambil, Nabi kita akan bagi ikut budi bicara baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah perang Hunain, Nabi kita bagikan harta rampasan banyak kepada orang Mekah. Orang yang asal daripada Mekah, orang asal Madinah, Nabi kita tak bagi. Timbullah satu perasaan bagi orang Madinah. Kata Rasulullah ada jumpa adik-beradik dia. Dia bagi adik-beradik dia, kita dia tak bagi. Yalah, sahabat pun manusia juga, bukanlah mereka ini orang yang masuk. Adalah bunyi-bunyi macam tu. Dia jumpa ada adik-beradik dia orang Mekah, pakai masuk Islam belakang. Dia bagi ke dia bawah, kita orang Madinah dia tak bagi. Jadi macam komplain lah kan. Ini yang kata, dia kata Nabi kita tak adil. Tapi dia tak faham. Baik, Nabi kita pesan kepada Sa'ad dan apa, dua orang Sa'ad ini ketua orang Madinah, ketua Khazraj dan ketua Aus. Kamu himpunkan orang Madinah semua, aku nak cakap hari ini dengan mereka. Berhimpunlah satu tempat, orang Madinah saja, orang Mekah jangan masuk. Aku nak bercakap khas kepada orang Madinah. Berhimpun semua orang Madinah, Nabi kita bercakap. Nabi kita bercakap begini, wahai orang-orang Ansar, orang-orang Madinah, saya ni banyak terhutang budi pada kamu semua. Bukankah aku diusir oleh kaumku di Mekah? Mereka dah bunuh aku. Mujurlah kamu bantu aku, bagi tempat kepada aku di Madinah. Ini jasa kamu kepada aku yang aku tak boleh lupa. Kan orang Madinah ni baik hati semua. Jadi saya ditendang daripada Mekah, nak dibunuh malam tu kan, orang Madinah terima aku. Masya Allah, kamu berjasa sungguh pada aku, kata Rasul. Ada tiga yang Nabi kita sebut. Bukankah dulu aku mari ke Madinah 10 jari ya? Sekarang semua kehidupanku kamu aturkan semua baik. Kamu orang yang berjasa kepada aku dalam bab duit, tadi dalam bab perasaan. Aku orang yang sudah ditendang oleh orang Mekah, kamu terima aku, kamu jaga aku, kepentingan aku. Bukankah kamu apa jaga aku daripada duit tak ada? Kamu kira semua kehidupanku. Kan ini semua jasa orang-orang Ansar yang baik hati. Kemudian Nabi kita kata lagi, Nabi kita balik keadaan pula. Bukankah kamu dulu di Madinah? Ini Nabi kita nak sebut pula jasa Nabi pada orang Madinah. Yang tadi jasa orang Madinah kepada Nabi. Kenapa kamu tak tanya kepada aku, Nabi kita kata? Patut tanyalah. Kami tak tina tanya. Tanyalah. Dan Ansar diam, Nabi kita pun tanya. Kalau kamu cakap macam ini, saya pun kata ya. Ya itu. Apa nah? Bukan. Tadi kan Nabi kita sebut jasa orang Madinah kepada Nabi. Sekarang jasa Nabi pula kepada orang Madinah. Bukankah kamu dulu sebelum aku datang ke Madinah berkelahi sesama sendiri? Tak padan. Oleh karena sebab yang kecil berperang kamu. Antara Bani Aus dengan Bani Khazraj. Antara kelompok yang ini dengan kelompok yang ini. Sikit sebab berkelahi. Setelah Rasul datang ke Madinah, semua akur. Tak ada kira-kira berkelahi. Semuanya kan bersaudara, innamal mu'minuna ikhwah. Kamu tak berkelahi lagi. Dulu sikit-sikit saja nak berkelahi. Musuh perang Bu'as ni 40 tahun tak henti-henti. Antara kabilah ini dan kabilah ini. Antara suku ini dengan suku ini. Mereka kan kuat perkauman. Silap sikit saja adalah yang tu cakap kasar sikit. Serang. Serang pun dengan cara sampai mati orang. Bukankah kamu dulu berpecah belah? Kamu berkelahi sesama kamu. Lepas aku datang ke Madinah, kamu tak berkelahi dah kan? Betul ya dah? Betul. Itu jasa Nabi kepada orang Madinah. Bukankah kamu dulu sebelum aku datang ke Madinah, siapa pun Arab tak kira dengan kamu. Kamu ni tak ada di mata orang Arab. kamu tak ada nilai, dianggap orang Arab biasa. Karena orang Arab ini yang hebat, orang Quraisy. Orang Arab ini dia katakan takkan patuh kecuali kepada Quraisy. Quraisy ini orang Arab yang ada di Mekah. Nabi kita orang Quraisy. Quraisy ini pintar manajemen dan pintar mengatur orang. Sehingga orang akan akur bila Quraisy yang menguasai. Kan dulu kamu tak dikenali di semenanjung Arab ini. Orang tak kira dengan kamu. Tapi selepas aku datang ke negeri kamu, di negeri kamu semua menjadi perhitungan kepada bangsa Arab yang lain, suku-suku yang lain. Maksudnya, kedatangan Rasulullah SAW ke negeri Madinah membawa nilai harga kepada suku-suku yang ada di Madinah. Selain daripada mereka, sudah tidak berkelahi lagi. Artinya, dalam khutbah Nabi petang itu, Nabi sebut jasa orang Ansar kepada Nabi kita. Satu, dua. Jasa Nabi pula kepada orang Madinah. Nah, bahwa Nabi kita sentuh. Kan kamu kenapa iri hati? Bila aku bahagi orang Mekah onta. Bila aku bahagi orang mal, mana aku bagi kambing, bagi onta. Memang Nabi kita tak bagi apa-apa orang Madinah. Apakah kamu iri hati? Ini lepas majlis ini, kata Nabi kita. Orang Mekah bawa balik onta. Bani Amir bawa balik onta, bawa balik kambing. Ini bawa balik yang tu. Tapi orang Madinah bawa balik apa? Kamu bawa balik Rasulullah. Nak tukar kah? Ha? Nak tukar? Oh, kami tak mau. Semua tak mau. Kan orang lain bawa balik onta saja. Bawa balik kambing saja. Itu yang saya bagi kambing, saya bagi onta. Orang Madinah ni saya ni. Balik ke Madinah lepas ini. Kamu nak tukar nak boleh entah? Aku pikir lain. Bagus sadar yang kata Nabi kita bahagi itu. Bukan Nabi kita tidak adil. Nabi kita bersumpah demi Allah. Di mana orang Ansar berjalan, saya ikut mereka berjalan. Sampai ke Madinah. Bangsa lain silakan balik dah boleh entah, boleh kami. Boleh duit. Tapi saya dengan orang Madinah tak boleh pisah. Orang Madinah berjasa kepada saya. Saya berjasa kepada orang Madinah. Kita tak boleh pisah. Berjuang sama-sama. Baru faham. Tadi kan komplain. Nah, apa Rasul bagi pada orang Mekah, bagi onta. Kau ni bagi kambing, bagi ini. Orang Madinah tak perasan. Daripada dapat yang lebih afdal. Yaitu Rasulullah SAW. Saya memang akan balik ke Madinah. Walaupun saya orang Mekah. Tapi saya tak balik ke Mekah. Saya balik ke Madinah. Sampai menghabiskan umur saya di Madinah bersama orang Madinah. Kenapa kamu iri dengki? Kalau masih satu kami redha, kami puas hati ya Rasulullah. Nah, setelah Nabi kita terangkan, baru mereka sadar macam itu kan maksud Rasulullah. Bukan Nabi kita nak berlaku zalim kepada sebagian, tapi Nabi kita mengerjakan benda yang mesti lebih afdal, ya kan? Elok dah tu, ya kan? Ya orang Madinah pun senang. Apa tak kata kami radhina bi Rasulillahi qismatan wa hazza. Kami rida dengan Rasulullah. Bagian kami Rasulullah sudahlah. Itu segala-gala keuntungan bagi kami. Ya kan? Kalau Nabi kita balik ke Mekah, dia bagi onta ke kami. Buat apa? Onta semula ya? Selesai. Itu kamu kenapa iri hati? Nabi kita, dia pun kata, dah. Kami dah faham dah. Kami dah faham bahwasanya Rasul bagi kepada mereka yang terbaik, yaitu diri Rasulullah sendiri. Kalau macam itu kami puas hati dengan agihan engkau ya Rasulullah. Walaupun orang Madinah tak dapat unta, tak dapat duit, tak dapat apa, tapi kami dapat Rasulullah. Dapat apa? Puas hati. Semua orang Ansar menangis. Karena tersalah. Tadi rasa macam Rasulullah salah. Ya Nabi kita dah terangkan, macam tu kan? Masya Allah, kalau macam tu, kami puas hati lah. Tak mau ditukar. Memang kami nak kepada Rasulullah. Ya Rasulullah berjasa kepada kami, kami berjasa kepada Rasulullah. Orang Ansar dan Rasulullah tak boleh dipisahkan antara dua. Aku pasti balik ke Madinah, kata Rasulullah. Bukan balik ke mana-mana. Saya hidup di Madinah. Mati pun nanti di Madinah. Kubur saya pun di Madinah. Apalagi yang kamu iri hati dengan kabilah yang lain. Akhirnya mereka, bila Nabi kita terangkan semua dah puas hati. Ini yang dia cakap, dia pasti dia tak faham. Yang kata Nabi kita tak adil nih. bagi kaum ni, bagi unta banyak ni, bagi kambing banyak ni, ini. Kau nak kambing enggak? Aku boleh bagi kambing kau, aku balik ke lain. Nah, mana akhirnya mereka sedar bahwa mereka adalah mendapat yang terlebih afdal daripada itu lagi bersama dengan Rasulullah dalam pulang mereka ke negeri Madinah, dan Nabi kita akan duduk di negeri Madinah menjadi apa namanya, ialah pimpinan mereka di negeri Madinah Al Munawwarah. Cuma kadang-kadang nak ada bagi faham juga. Kalau tak faham, mereka akan beriring. Nabi kita bersabda, saudaraku Musa, Nabi Musa lah, telah disakiti lebih daripada ini, tapi dia sabar. Nabi Musa disakiti oleh kaumnya lebih hebat, lebih dahsyat daripada saya. Nabi Musa sabar. Saya kira sikit lah. Bani Israel memang menyakitkan hati Nabi Musa luar biasa. Lebih 30 poin Bani Israel menyakiti hati Nabi Musa. Di antara poin dia begini. Kan waktu Nabi Musa nak munajat kepada Allah, tinggal Nabi Harun untuk mengurus umat. Hai Harun, jaga umat baik-baik. Aku nak munajat kepada Allah 30 hari. Yang akhirnya ditambah menjadi 40 hari. Balik-balik kaum Nabi Musa yang telah dipimpin Nabi Harun mula menyembah ijil anak lembu. Ini apa cerita, tinggal 40 hari saja dah sembah anak lembu. Marah. Nabi Harun dipegang janggutnya oleh Nabi Musa, dipegang dandan masa putih semua. Nabi Musa ini dia kuat dan dia kasar. Dia kepak, tengok orang mampu. Nabi Musa bulu roma dia kalau jubah selapis saja tembus macam jarum. Ya tak? Nabi Musa dia orang macam berani, orang gagah. Nabi Musa. Baik. Itu contoh satu. Sekarang mereka berada di padang tih selepas menyeberang daripada kepungan Fir'aun, kan boleh menyeberang di laut Qalzum, laut merah tu. Kan Nabi Musa bersama kaumnya selamat. Fir'aun tenggelam kan. Sampai-sampai seberang laut. Wahai Musa, mana Tuhan kami? Ini orang ada sembah Tuhan, patung-patung. Mana Tuhan kami? Nabi Musa kata, baru saja Allah selamatkan kamu daripada kaum yang sembah patung. Kenapa nak cari patung? Marah. Baik. Sudah lama di padang tih. Padang tih, padang pasir. Mereka mendapatkan hidangan yang turun daripada langit. Sedap. Al-manna was salwa. Burung, sejenis burung merpati dan halwa. Ini langsung diberi oleh Allah turun daripada langit. Dia cakap pula, wahai Musa, mana timun dia, mana bawang dia, mana kacang dia. Allah dah bagi kamu makanan spesial turun pada langit. Nak tanya bawang mana, kacang mana. Kan? Wa basaliha wa adasiha. Syukurlah makanan yang ada. Dah kami nak makan bawang pula. Masya Allah. Musa pun kata api, tanamlah ambil. Ya. Baik. Bila sudah sampai dekat kota Baitul Maqdis, Nabi Musa ajaklah kaumnya, mari kita perang bersama memerangi kaum yang zalim. Apa kata Nabi Musa? Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, pergilah engkau bersama dengan Tuhan engkau. Dua-dua orang sudahlah, kami duduk tangan ini sudah. Diajak berperang, kan Tuhan engkau kuasa. Masa apa aja kami pergi? Pergilah engkau berdua dengan Tuhan. Sudah. Kira apa? Buat sakit hati Nabi Musa. Itu kan dihitung ada 30 poin. Sekarang tak apalah. Cumanapun pergilah perang. Sikit-sikit ambil syarat. Kamu akan menang. Cuma masuk ke kota Baitul Maqdis dengan sujud kepada Allah Ta'ala. Bersyukur atas anugerah Allah. Wadkhulul baba sujjada. Waqulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Fabaddala alladhina kafaru ghayra alladhi qila lahum. Di surah cakap hittatun. hetatum, ya Allah ampunilah kami. Masuk dalam keadaan sujud, bersyukur pada Allah. Perkataan hetatun diganti dengan hentatun. Hentatun ini gandum. Hetatun itu ampuni dosa kan? Cekap gandum. Saja buat sakit hati ini. Suruh masuk sujud, dia masuk gustan. Ungkuk dulu masuk. Masya Allah. Sakit hati ini. Macam-macam. Lebih 30. Aduh. Kalau kita nak cerita panjang cerita sampai malam tak habis-habis. Kisah Nabi Musa disakiti oleh kaum. Kata Nabi, aku akan cakap begitu sikit ya, tak apalah, aku maaf. Nabi Musa disakiti lebih daripada aku, dia sabar. Dia sabar. Kuat Nabi Musa. Saya tak kuat, kata Musa. Itu yang. Rahimallahu akhi Musa, qad uziya aksara min hadha, fasabar. Semoga Allah merahmati Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya telah disakiti oleh orang akan dia terlebih banyak daripada ini, maka sabar ia akan dia. Terus wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yuballighuni ahadun minkum an ahadin min ashabi syai'an fa inni uhibbu an akhruja ilaihim wa ana salimus sadri. Terus artinya dan dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bagi sahabatnya, jangan menyampaikan akan datu oleh seorang daripada kamu akan sesuatu daripada perkataan seorang daripada sahabatku. Nah, maksudnya begini, jangan mengacung. Tahu mengacung? Adalah di kalangan sahabat, misalnya kan dia buat tak kena, dia buat laporan ke Rasulullah, si anu itu dia malas lah, nak pergi perang lah, apalah, dia macam apa? Mengacung, mengapa mengacung? Bahasa kita apa? Mengadu domba. Dia macam repot ke Rasulullah lah. Kau nu kata, dia tak mau pergi perang lah. Dia ni, ya, dia bagi info yang maklumat yang buruk kepada Rasulullah SAW. Kata dia tu tak mau bayar zakat lah, apalah, apa dia. Dia cerita macam mengumpat orang. Tapi dia cerita ni bermuka-muka kepada Rasulullah supaya Rasulullah sayang dia dan benci kepada orang tu. Tapi kita jangan buatlah betul. Kalau ada sahabatku yang salah, jangan dilaporkan kepada saya. Saya tak mau nanti biasanya nak berceramah. Ah ni yang segan nak pergi perang ni, orang ni. Yang ni yang aku tak mau dada aku terusik demikian. Aku nak tengok kamu semua baik-baik belakang. Jangan sampai hatiku merasa ni yang tak mau pergi perang ni. Yang ni yang tak mau bayar zakat ni. Sehingga hati Nabi rasa tak seronok. Jangan ada yang buat laporan macam aku nak berjumpa dengan para sahabatku sedangkan hatiku adalah lapang berdepan dengan mereka. Itu. Terus. Karena bahwasanya aku kasih bahwa keluar daripada kamu padahal sejahtera dadaku yang baik hatiku. Ya, sejahtera dadaku, aku tak ada rasa nak sangka tak baik kepada siapa-siapa. Terus. Pasal 27. Pada menyatakan diam Rasulullah SAW itu daripada barang yang membenci ia akan diam. Maksud diam itu Nabi kita tidak mau campur. Bahkan Nabi kita meninggalkan perbuatan itu. Kalau ada di kalangan sahabat misalnya kan, adalah orang yang misalnya nak mengumpat orang, Nabi kita pun dia pergilah. Dia tak mau ikut dalam majlis yang di sana ada kemungkaran. Dia tak mau mendukung lah. Teruskan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqiqal basharah latifal zahir wal batin yu'rafu fi wajhihi ghadabuhu wa ridahu. Terus buka lambung kita. Siapa pandai? Ya, sesuai di belakang. Yang luar, yang buka lagi, yang dalam. Terus. Berbina adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tipis kulitnya lagi halus zahirnya dan batinnya. Diketahui dia dalam mukanya itu marahnya dan redohnya. Sudah. Ya. Jadi Rasulullah itu nipis kulit muka dia. Dia putih dan kulit muka dia nipis. Kita boleh kenal ini Rasulullah sedang sayang dengan kita atau dibenci karena di mukanya itu kelihatan merah kan. Itu orang yang berkulit nipis, kelihatan di wajah dia bila dia senang atau bila dia tak senang. Kenapa? Karena dia, kalau dia senang, berseri-seri sangat muka dia. Karena muka dia nipis kulitnya. Kalau dia benci, nampak macam merah padam di muka dia. Dia tak bersembunyi. Ya. Jadi, apa muka dia adalah gambaran kepada apa yang ada dalam lembaran hati dia. Kalau Rasulullah suka, senyum dia begitu manis sekali. Kalau dia marah pula, wah nampak ini dia sedang marah, muka macam ini, muka merah dia, ini sedang marah. Terus, wa kana idza ishtadda wajduhu aksara min masi lihyatihi al-karima wa kana la yushafihu ahadan bima yakrah wa dakhala alayhi rajulun wa alayhi sufratun fa karihaha falam yaqul lahu shay'an hatta kharaja fa qala li ba'd al-qawm law qultum hadha ay yada'a hadhihi ya'ni as-sufra. Terus, dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila ia sangat mendapat makan yang menyusahkan hatinya dan dapat suatu yang memarahkan akan dia, maka membanyakan ia daripada menyapu akan jantungnya padahal ia diam. Jadi begini, Nabi kita kalau banyak susah hati, dia punya pegang jago dia. Susah hati, pegang jago dia. Tanda dia sedang bersusah hati adalah benda yang dia fikir sesuatu yang dipegang jago dia. Jadi itu sahabat fahamlah Nabi kita sekarang sedang tak ceria lah. Nah, ini ada benda yang difikir sesuatu dipegang jago dia. Terus, dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tiada melihatkan dia akan seorang dengan barang membenci dia akan dia. Jadi Nabi kita Sallam kalau dibenci kepada seseorang, dia tak perlihatkan yang demikian. Tapi dia bukanlah menyokong yang batil, tapi dia tak mau menyakiti hati orang. Dia mau orang tuh faham yang Nabi kita marah ke dia. Tapi Nabi kita tak marah kepada dia. Misalnya kan, kawasan ini orang tak boleh sahokok lah, kawasan kita. Ya kan? Jadi, bila ada orang sahokok, tentu Syekh akan marah. Ya kan? Cuma Syekh itu tak mau marah lah berdepan dengan dia. Bagi orang lain yang faham, kamu jangan macam ni. Sebagai Syekh marah. Dia mau orang lain ditegur oleh orang lain. Dia tak mau tegur dengan langsung kepada orang itu. Kan, ni benda yang tak boleh sini. Mana boleh buat macam ni? Syekh akan marah namanya ni. Dia sendiri tak marah secara direct kepada orang itu. Tapi orang lain menceritakan kemarahan dia. Siapa yang buat macam ni? Buat macam ini, dia marah. Tak boleh ni sini. Tak boleh. Jadi kan dia tak mau menunjukkan yang kata dia tu marah, tapi biar orang lain tegur kepada orang lain supaya masing-masing menjaga. Jangan sampai dia, kenapa ni? Sudah melampaui batas kalau dia yang marah langsung. Dia biar orang lain marah bagi pihak dia. Tak boleh ni. Mana boleh? Nanti saya marah ni. Orang itu tolong marah bagi pihak dia. Tapi kalau dia sendiri yang marah, itu luar biasa. Orang takutlah orang itu kena laknat. Pasal Nabi kita marah itu kan. Takut tidak meridhai dia. Biar orang lain tolong memarahi dia. Kamu kalau mengaji sambil menguap, tak boleh ini, aib ni. Depan saya tak boleh. Mengaji sambil menguap. Orang tidur berdengkur tak apa. Mengeruk. Deras mana? Tak apa tidur. Karena itu tidak aib. Nabi kita kalau tidur, dia kuat mengeruk. Nabi kita sendiri. Tapi Nabi kita seumur hidupnya tak pernah menguap. Seumur hidup tak pernah menguap. Jadi kalau ada dalam majlis dia sedang musyarah, ada orang menguap, dia marah sungguh. Orang tepi lah. Kamu yang tak boleh. Orang tepi lah tolong marah ke dia. Tak payah dia sendiri kata, apa kamu mengaji menguap ni kenapa? Dia tak mau marah di depan orang tu, tapi biar dikatakan kepada orang tu perbuatannya dia tak suka. Supaya dia tidak memarahi kepada orang tersebut. Terus, dan pada satu masa masuk kepadanya seorang laki-laki padahal atasnya warna yang kuning, maka membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan dia padahal dia tidak berkata-kata baginya akan suatu. Kenapa Nabi kita tak mau warna kuning? Padahal kadang-kadang dia pun pakai kuning. Kuning yang dimaksudkan ini kuning daripada kumkuma. Tahu kumkuma? Sepron. Tahu sepron? Bahasa Cina anghua. Anghua. Bahasa Inggris sepron. Tahu dah? Barang tu tahu dah? Sepron tu tahu? Sepron. Kumkuma, bahasa Jawi lama kumkuma. Apa banyak di Pakistan, di Kashmir dan di apa Spanyol. Negeri lain tak ada. Dia bunga, ada satu bunga yang pakai misai, macam misai kucing kan. Misai dia tuh di kalau kebun sebesar macam surau nih paling-paling satu dia dapat misai kepada bunga. Itu dipotong. Nah, dapat satu genggam misai bunga itu dan dikeringkan. Itu namanya za'faran. Dia warnanya kuning. Nah, itu kalau orang mencelup kain dengan warna kuning itu Nabi kita tak suka. Kuning yang lain tak apa. Kuning dengan za'faran itu tak suka. Dipakai oleh laki-laki. Itu dipakai oleh perempuan. Nah, karena orang ini menyerupai cara perempuan. Itu yang Nabi kita marah. Hah? Ya. Pokoknya kuning macam za'faran. Saya di rumah di Kedah ada za'faran, saya tak ada. Dia helaian dia macam tembakau. Macam tembakau lah. Selai itu macam tembakau. Kalau kita makan nasi biryani, tumbuk rasa Arab, tumbuk-tumbuk dia, kasih air sedikit, tabur atas nasi. Oh, very very sedap lah. Apa namanya? Nasi. Dan makan dia jangan lebih pada 5 helai. Makan lebih banyak lain nanti dia akan gelap sama mati. Kemudian mati. Ini za'faran dimakan oleh orang yang sakit hati supaya dia terhibur. Tapi jangan banyak. Kalau banyak nanti dia gelap, gelap sampai mati. Makan kalau sebelum tidur makan satu uap cukup lah. Ubur di mulut harum. Itu dipanggil za'faran. Kumkuma ataupun sepron ataupun anghua. Kau pergi ke Cina, ke obat, ada anghua. Tapi yang hak Cina tak begitu kualiti, tak baik. Yang baik dari Kashmir dengan Spanyol. Yang belum baik. Ala kulihal, dia telah memakai macam pakaian yang biasa dipakai oleh perempuan. Tapi kita tak suka lah. Kalau itu bukan kuningnya, tapi karena za'farannya itu. Jadi, tapi kita pun macam, ya lah, tak suka lah orang yang mari jumpa dia pakai pakaian yang tu lah. Maksud Nabi kita patut sahabat di luar sebelum kau ni masuk jumpa Nabi, tegur lah, kamu jangan pakai yang ni, Nabi kita tak suka kan? Tapi dah makan lepas dia masuk, Nabi kita pun buat macam orang kata tak seronok hati lah dengan dia. Terus dia berkata-kata baginya akan sesuatu hingga keluar orang laki-laki itu. Maka berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi sesetengah kaum, jikalau kamu kata bagi laki-laki ini bahwa meninggalkan dia akan warna kuning ini. Nah, kuning itulah kuning za'faran. Ya, jangan. Kalau kita kuning itu aja, pakai kan? Cabar dia lah, pula pakai. Wabal a'rabiyun fil masjid bihadratihi fahamma bihi sahabatu. فقال صلى الله عليه وسلم لا تزرموه أي لا تقطعوا عليه البولة ثم قال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القذر والبول والخلاء وفي رواية قربوا ولا تنفروا. Ini satu kasus di zaman Nabi. Terus artinya dan berkemih. Ini bahasa lama, berkencing lah. Kencing lah. Kemih ini. Bahasa kitab Sabil Muhtadin pun kemih. Kitab Sayyidah Sarih pun kemih. Membuang air seni. Air seni. Air kecil lah. Berkemih itu lah. Sama. Satu Borneo sama. Banjar pun berkemih juga. Yang berkemih. Kalau saya banyak. Ber itu jadi ba pula. Ya kan? Orang Brunei kan yang B menjadi B, basar. Ya kan? Nah, kan yang basar-basar kan begitu kan. Nah, orang banyak pun basar juga. Jadi ber jadi ba. Jadi bakami artinya buang air kecil. Ada Arab Badui mari ke masjid Nabi SAW. Dia mari bersembah-sembah. Dia berasa nak buang air kecil, dia pergi penjuru tu, dia kencing dalam masjid. Masya Allah. Kan masjid hanya pasir, bukan pakai semen macam lah, dia pasir saja. Jadi dia orang pedalaman yang tak ada pengalaman, tak mengerti. Dia berasa tang ni ada penjuru elok lah ni, ni pun kecil lah itu. Ha. Sahabat Nabi marah lah, eh mana boleh, mana boleh. Kau ni dah kencing lah. Kalau dia bangkit, lagi kecil satu apa namanya masjid, terambok lah kencing sana sini. Pasal dia tak habis lagi. Nabi kita bagi pabil dari kencing. Jadi kalau dia bangkit, habis satu masjid kena air kencing. Kalau dia kencing, tang tu sajalah tempat yang kotor. Kamu jangan hambat dia. Biar tu. Nah, tu cara dia. Kalau tidak nanti, habislah air kencing. Dia tak habis lagi. Cong, habis semua satu apa satu masjid. Ini kan cerita Arab Badui. Terus. Yang ini kencing orang Arab, yang ini orang Badui di dalam masjid pada hadrat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mencipta dengan dia oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni maka berkehendak sahabat akan menegakkan dengan memutuskan tumihnya itu. Ya sahabat Nabi, coba halau dia, apa engkau kencing dalam masjid? Terus. Maka sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni jangankan memutus atasnya dan kemihnya itu. Kemudian maka bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang Badui itu, bahwasanya segala masjid ini tidak patut bagi suatu daripada najis dan kemih. Dan pada satu riwayat, hampirkan oleh kamu akan dia, dan jangan kamu jauhkan akan dia, dan mudahkan akan dia, dan jangan kamu susahkan akan dia. Maksud dia tadi beginilah, dia dah kencing dah, jadi jangan halau lah. Kalau halau, kamu lagi banyak buat kencing di dalam masjid. Biarkan tumpu situ, sudahlah. Jangan kamu halau dia. Kalau kamu halau dia, dia tak sudah lagi. Habislah. Seluar tak pakai lagi pula. Waharulah. Ya kan macam tu lah. Jadi, bila berjadi kes macam tu, kamu kena bijak-bijak lah. Jangan sampai, ni masjid, tak boleh kencing. Betul, tapi mengakibatkan bila engkau halau dia, dia akan merebak ke mana-mana lagi. Kan benda itu menjadikan sesuatu yang lebih jahat lagi. Jadi kamu mesti pelan-pelan. Jangan kasar-kasar. Nanti orang akan berbuat kasar lebih lagi. Ya kan? Jadi kalau bercakap pun elok-elok. Jangan bercakap yang tidak elok. Nanti orang salah paham. Dia akan menjadi mengucapkan perkataan yang tidak baik. Terus. Waja'a Arabiyun yawman yatlubu minhu syai'an fa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah dia panjang. Terus artinya. Artinya, dan datang Arabi yakni orang Badui pada satu hari, padahal meminta daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sesuatu, maka memberi akan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Badui ini jumpa Rasul nak minta. Nabi kita pun bagi. Dia tak puas hati nak minta banyak lagi pada Nabi. Jadi, dia pun, bila Nabi kita dah bagi, dia tunjuklah muka atas sana. Pada bagi dah, dia nak dapat lebih lagi daripada yang telah dibagi oleh Rasulullah SAW. Summa qala lahu, ahsantu ilaika, faqala Arabiyyu la wala ajmalta. Terus. Artinya, kemudian maka bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang Badui itu, telah aku beri kebajikan kepadamu. Maka berkata orang Badui itu, tiada engkau memberi akan kebajikan kepadaku, dan tiada engkau memberi kebaikan akan aku. Maksudnya, Nabi kita kata, engkau puas hati kah? Dok lagi dia kata, aku tak puas hati lagi. Sonok pun tak dia kata. Puas hati lagi dah lah. Jadi dia terang-terang dia jawab Rasulullah. Lalu kita, aku dah bagi cukup lah, puas hati. Dah seronok pun dah. Mana dia nak lagi lah. Terus. Qala faghadiba al-muslimun wa qamu ilayhi fa ashara ilayhim an kufru. Ini para sahabat terus artinya kata rawi, maka marah sekalian muslimin akan orang Badui itu dan berdiri mereka itu kepadanya. Ya lah marah lah pas apa? Dia cakap kasar dengan Rasulullah. Aku tak puas ni. Sono undah. Terus maka memberi isyarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka itu bahwa tegah mereka itu daripada berbuat kejahatan akan orang Badui itu. Jadi yang kata-kata Bepi lah, dia orang tak faham. Ya kan? Dia tak faham, dia orang Badui pedalaman, dia tak faham. Ya kan, biasanya makanya cakap kasar. Macam pagi tadi lah saya cakap, setengah orang ada di mana-mana negeri dia cakap kasar. Jumpa pun cakap kasar. Jumpa-jumpa kawan. Lah, hang masih hidup lagi, aku kira mampu dah ni. Tu mula-mula assalamualaikum dia macam tu. Aku kira hang mampu dah, hidup lagi tu. Maka tak, assalamualaikum, apa khabar? Habab baik, macam tu. Ni dah, aku kira hang mampu dah. Tapi hidup lagi tu. Itu cakap bagi dia macam tu kira lembut lah, tapi orang lain rasa kasar, bengang ketika kita dengar dia cakap macam tu lah. Dia kata doa kita mampus. Kan kalau orang Kedah mati dengan mampus kan beza. Bila orang baik panggil mati, orang tak baik bagi apa? Mampus. Bila mampus tu tak baik lah, bila mati tu baik lah. Bila kubur orang baik, bila tak baik jerat. Ini jahat anu, jahat. Kena jahat lah, namanya. Kena perangkap lah, mampu lah. Tuang kacap, cakap kasar-kasar. Ya Arab Badui ini pun kasar lah dia cakap dengan Rasulullah. Terus. Tumma qama wa dakhala manzilahu wa arsala ila al-a'adhi wa zadahu syaitan. Artinya, kemudian, maka berdiri Nabi SAW dan masuk ia ke rumah dan menyuruh dia memberi kepada orang Badui itu dan menambahi dia akan dia sesuatu. Jadi Badui tadi tak puas hati, seronok pun nak, Nabi kata ambil balik, tambah lagi duit, tambah lagi makanan, tambah yang tu, tambah yang ni, nah, bagi tambah. Terus Tumma qala ahsantu ilaika faqala al-a'rabi fajazakallahu min ahlin wa ashiratin khairan. Artinya kemudian maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang Badui itu, telah aku beri kebajikan kepadamu. Jangan puas hati dah. Bagi tambah-tambah. Puas hati dah. Terus dia kata apa? Maka berkata orang Badui itu, bahkan semoga membalas akan dikau oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebajikan daripada ahli dan daripada kerabat. Saya puas hati sungguhlah. Bagi tambah, bagi tambah duit, tambah gandum, tambah tak. Puas hati. Sonok kan. Terus faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam innaka qulta ma qulta wa fi nafsi ashabi shay'un min dhalik fa in ahbabta faqul bayna aydihim ma qulta bayna yadayya hatta yadhhaba min sudurihim ma fiha alayka qala na'am. Ini kebijakan Rasulullah SAW. Terus bila Arab Badui tadi dia puas hati, tapi kita cakap macam mana? Terus artinya maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam baginya bahwasanya engkau berkata yang telah engkau kata dahulu itu dan di dalam diri sahabatku sesuatu daripada demikian itu, yakni adalah di dalam hati sahabatku marah sebab daripada perkataan itu. Kan engkau cakap yang awal tadi ini, aku tak puas hati, sonok benda, ya kan? Sahabatku mereka apa ada perasaan nak marah pada engkau. Boleh tak engkau cakap macam engkau cakap pada saya tadi? Sekarang aku puas hati lah. Sorok sekarang ni. Bagi engkau cakap depan sahabatku. Kalau engkau tak cakap nanti dia balik engkau dua kali. Pukul engkau. Maksud Nabi kita, seperti mana engkau cakap di depan aku. Kata aku puas hati. Engkau cakaplah di hadapan tu. Geng ni lah sahabatku tu. Nanti kalau engkau tak cakap, nanti dia kata kamu ni tak puas hati lagi. Mungkin dia akan marah pada engkau. Terus. Maka jika engkau suka, maka kata olehmu pada di antara hadapan segala sahabatku itu akan yang engkau kata sekarang pada di antara hadapanku ini, hingga hilang daripada dada mereka itu, yakni daripada hati mereka itu barang yang di dalamnya daripada marah mereka itu atasmu. Maka berkata Badui itu, bahkan yakni baik. Artinya kada tolong bagi terang lah. Nanti sahabatku geram dengan kau. Sekarang engkau dah puas hati cakap depan mereka, aku dah puas hati dengan tambahan yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Kada cakap macam ni. Tidak nanti takut engkau diam-diam di bot belakang kau, ha, kata padan muka engkau dah. Takut sahabatku dianggap dia macam marah pada engkau. Dia kena cakap. Itu perlu ada kejelasan. Dipanggil tabayun. Supaya orang jangan salah faham. Ya, terus. Falamma kana al-ghulam aw al-ashib ja'a fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna hadha al-a'rabiyya qad qala ma qala fazi'nahu fa za'ama annahu rabiyya akadhalik fa qala al-a'rabiy na'am fa jazaka Allahu min ahlin wa 'ashiratin khairan. Artinya, maka tatkala ada pagi-pagi atau petang-petang, maka datang orang Badui kepada Rasulullah SAW. Maka bersabda Nabi SAW bagi sahabatnya bahwasanya orang Badui ini sesungguhnya ia telah berkata akan barang yang dikatakannya dahulu. Maka aku tambahi, memberi akan dia, maka sekarang ia mendakwa bahwasanya ia telah reka. Adakah yang demikian itu sungguh-sungguh benar? Maka berkata orang Badui itu, bahkan sungguh-sungguh benar. Semoga membalas Allah Subhanahu wa taala akan dikau kebajikan daripada ahli dan daripada kerabat. Nah, jadi maksudnya kan Arab Badui ini kena terang bahwasanya dia telah pun puas hati. Jadi benda yang mengundang kemarahan ataupun salah faham orang itu perlu diterangkan supaya orang jangan salah faham. Pernah berlaku kepada satu orang di Kedah dengan saya, dia bawa menikah dua. Biasa orang nikah dua ni sengah-sengah, jarang ada buah kenduri besar, besar nak kahwin dua. Dia hak pertama tak apalah, hak kedua dia kahwin di siang, ya kan, dia kahwin sengah-sengah lagu tu lah. Saya jumpa dia di supermarket, ini berganding dengan perempuan mana ni, kita tahu lah istri dia si Anu. Tengok ni macam cara orang pegang tangan dua lelaki bini. Anak dia pun kita tahu. Saya tengok orang macam tu, saya kata, timbullah keraguan di hati saya. Ni perempuan mana yang dia ganding ni? Ya kan? Saya pun panggil dia. Ada apa ni? Dia pun cakap dengan saya, lah ustaz, ni hak sawuk yang saya baru menikah di siang ni lah ustaz. Tak apa. Clear dah kan? Kalau dia tak beritahu, nanti kita sangka buruk ke dia tu. Kata dia ni pelari perempuan mana atau apa semua kan. Muncul beritahu, ini hak kedua yang saya bawa kahwin. Sebab kahwin sengap-sengap lah. Gitu. Kita pun tak tahu kan. Jadi apalah sekarang kita tahu dah lah. Maknanya kan perlu diterangkan. Kalau dia tak terang, saya akan cakap, dia tu sekarang ganding perempuan mana atau gitu. Jadi kan timbul masalah, jadi fitnah. Ya kan? Perlu dia menerangkan ini. Saya dah faham, terima kasih. Mula-mula kita macam tengok muka tu, kita pun buat macam tertanya-tanya lah, siapa? Hang ni bawa perempuan mana? Ya, kita faham dah lah. Dia bagi terang macam tu lah. Arab Badui ni pun kena bagi terang lah. Kalau dia tak bagi terang, nanti sama lagi marah ke dia, bagi penunggu ke dia. Bukankah engkau kemarin menyakiti hati Rasulullah? Kan tak mau. Lepas tu dia dah puas hati dah, tapi kita suruh dia cerita di hadapan para sahabat. Terus. Faqala sallallahu alaihi wasallam, inna matali wa matala hadha al-a'rabi kamatali rajulin kanat lahu naqatun sharibat alaihi fattaba'aha an-nasu falam yazibuha illa nufura fanadahu sahibu an-naqa khallu bayni wa bayna naqati fa inni arfuku biha wa a'lam fatawajjaha laha sahibu an-naqati bayni يديها فأخذها لها من أمام الأرض فربطها هونا هونا حتى جاءت واستناحت وشد عليها رحلها واستوى عليها وإني لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتم دخل النار. Yang artinya, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya perumpamaanku dan Badui ini seumpama seorang laki-laki yang ada baginya unta yang lari daripadanya. maka mengikut yakni hendak menangkap akan dia oleh manusia, maka tiada menambahi mereka itu akan dia melainkan lain. Ah, jadi begini contoh, nak kita bagi contoh. Contoh saya dengan Arab Badui ini seperti tuan onta dengan onta dia. Onta dia lari. Ini tuan onta dia tahu lah macam tuan lembu itu kan. Dia pun cam dengan mata dia ni tuan aku dia tahu. Ya kan? Tuan dia nak tangkap pelan-pelan. Nak, yalah, nak cekup dia lah kan pelan-pelan. Bawalah rumput ke sikit macam orang kata bagi dia mari pada tuan dia. Nanti dah dia mahi jinai lah. Pak bubuh tali dia apa namanya. Di hidung dia ataupun tali di mana di leher dia. Selesailah. Orang ramai nak tolong, tolong ligat dia. Ligat dia lagi pergi, lagi pergi, lagi pergi, lagi jauh, lagi jauh. Akhirnya hilanglah dia. Jadi orang yang macam ni tak elok kita kejar. Kalau kita kejar, nanti dia lagi lari, lagi lari, lagi lari. Biarlah tuan dia sendiri buat pembelan. Buat tak tahu simpanlah tali di belakang kan. Yang letak tu apa, Pak, ada rumput-rumput. Bagi dia pun nak mari, nak buat tak dari makan lo, cepat buat tali, selesailah masalah. Ya kan? Jangan kamu bahasa kedaligan, jangan kamu apa kejar dia. Jangan dikejar. Dia kejar tak cukup tanah. Dia kaki ada empat, kamu kaki dua saja. Nak ligan dia macam mana? Dia lebih laju lari pada engkau. Dia ada kaki dia empat, dia loncat sekali. Kamu kaki dua saja. Ya kan? Hilanglah unta. Jadi umpamanya saya dengan Arab Badui itu seumpama tuan unta dengan untanya. Saya pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Bagi dia boleh apa jadi baik, jadi baik. Akhirnya selamatlah dia. Surgalah bagi dia. Kalau kamu hambat dia tadi, kamu musuhi dia, perang dengan kamu, dia masuk neraka lah, kesian dia. Jadi maksudnya pelan-pelan dalam menyampaikan dakwah supaya orang kembali masuk Islam ataupun pelan-pelan bersama dengan kita. Jangan terlalu kasar. Nanti mereka akan lari jauh daripada kita. Terus. Maka menyuruh orang yang mempunyai unta akan mereka itu. Biarkan oleh kamu antaraku dan antara untaku. Kerana bahawa aku terlebih kasih sayang akan dia. Dan terlebih tahu akan dia. Maka terhadap orang yang mempunyai unta itu pada hadapan unta itu. Maka mengambil ia daripada rumput bumi sesuatu yang sedikit. Maka mengembalikan ia akan dia perlahan-lahan. Hingga datang unta itu dan jinak ia. Dan duduk ia dan mengikat ia akan kendaraannya di atas unta itu dan mengendarai ia atasnya. Maka sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya jika aku tinggalkan kamu pada ketika ia berkata-kata akan perkataannya dahulu itu, maka kamu bunuh akan dia. Nescaya dia dimasukkan ke dalam neraka. Jadi kalau kamu ikut perasaan kamu, kamu hambat dia, kamu marah akan dia, kesianlah, masuk neraka lah dia. Tapi saya pandai apa rayu dia lah, rayu sikit-sikit-sikit, akhirnya boleh dia. Alhamdulillah, selamat dia masuk syurga. Kalau kamu kasar-kasar dengan dia, kesian ke dia, nanti masuk ke dalam api neraka. Pasal yang ke-8. Maghrib, berapa? 6:20. Boleh lagi. Sekarang baru 5:30. Kita sampai pukul 6 boleh kot, no? Baik. Fasal yang ke-8. Faslun fi bayani sakhawatihi sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu fasal pada menyatakan kemurahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan pemberiannya. Terus. Kana sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa ashabuh. وكان في شهر رمضان كالريح المرسلة لا يمسك شيئا. Artinya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih banyak memberi akan orang daripada segala manusia, dan yang terlebih murah ia daripada segala manusia. Dan adalah dalam bulan Ramadan itu terlebih sangat murah dan terlebih banyak memberi akan manusia seperti angin yang dilepaskan berhembus. Padahal dia dari yang memegang akan sesuatu daripada harta. Jadi Nabi kita orang yang paling pemurah. Baginda tak pernah menolak permintaan. Bila orang minta, dia akan bagi. Apapun orang minta, dia akan bagi. Seberat mana pun dia akan bagi. dia tak pernah menolak permintaan orang. Ada kadang Arab Badui yang macam tadi ini, marilah minta kepada Rasulullah. Dia minta ini macam, minta sungguh-sungguh. Nabi kita masa itu tak ada duit. Dan tak ada benda, barang apa pun tak ada di rumah Nabi. Kalau orang yang minta ni, Nabi kita akan suruh Bilal. Wahai Bilal, bawa ni hamba Allah ni, pi ke kedai, kedai runcit kau ni lah, langganan saya tu. Engkau belikan apa yang dia nak. Dia nak kurma bagi kurma, dia nak gula bagi gula, dia nak gandum. Apa yang dia nak, ambil di kedai tu. Nanti aku bayar, bila aku ada duit. Beritahu kat tuan kedai tu, saya berhutang, nanti saya bayar. Tu, kalau Nabi kita tak ada duit, sama macam tu. Dia tak ada duit pun ni pemurah juga. Ha. Kita cakap, dah ada duit tak ada, ada. Duit tak ada, kita kata, aku pun tak ada duit, habis apa? Nabi kita itu bukan menjadi satu alasan. Wahai Bilal, bawa orang ni ke kedai runcit, anu-anu tu yang biasalah. Saya membeli sesuatu pada dia. Ha, bagi dia nak ambil, apa yang dia nak, ambil. Nanti aku bayar. Tak pernah menolak permintaan orang. Terutama di bulan Ramadan. Bulan puasa lagi-lagi hebat. Di mana bulan Ramadan itu, Jibril turun kepada Rasulullah SAW untuk bertadarus Al-Quran. Maksudnya, siapa nak cepat hafal Quran, kada banyak bersedekah. Setiap kali kita nak pergi mengaji, sedekah. Walaupun 10 sen. Walaupun 50 sen. Tak mesti bersedekah itu 10 ringgit. Kita nak mengaji, kita bersedekah. Mudah ilmu kita dapat. Itu. Di antara kunci rahasia, mudah dapat hafal, mudah dapat ilmu, kita bersedekah sebelum mengaji. Jadi itu terbaik. Nabi kita di bulan Ramadan, bersedekah, tak henti-henti. Terus. Wa kana Ali radhiyallahu anhu idza wasafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana ajwad an-nasi qaffan wa awsa' an-nasi sabran wa asadaq an-nasi lahjatan wa awfahum zimmah wa alyanahum 'ariqan wa akramahum ashira man ra'ahu ba'ihatan hadha wa man khalatahu ma'rifatan ahabba. Yang artinya, dan adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu apabila menyifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka berkata ia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terlebih murah tangan daripada segala manusia dan terlebih luas dadanya daripada segala manusia, yakni seluas sabarnya dan hilirnya di dalam hatinya, dan yang terlebih benar perkataannya daripada manusia. Maksudnya Nabi kita itu semua luar biasa. Orang yang paling pemurah, orang yang dadanya paling lapang, tak mau berkelahi dengan siapa, dada dia lapang, memaafkan kepada orang. Orang yang paling luas dia punya tapak tangan, maksudnya memberi kepada orang lain. Orang yang paling benar dia punya lahjah. Lahjah ini pertuturan. Kan kadang-kadang kalau kita di Kedah cakap, khabar tu khabar. Air tu apa? Ayah. Orang Kelantan cakap, ay. Mempira, ayo. Lain-lain. Nabi kita kalau bercakap, cakap yang paling sedap didengar. Orang sedap Nabi kita bercakap. Jadi tak dipengaruhi oleh satu apa dialek ataupun lahjah. Tak ada lah. Macam saya tak boleh lah kerana cakap Kedah juga lah walaupun sama. Jadi Nabi kita orang yang paling fasih bila dia bercakap. Orang senang faham apa yang dia sebutkan. Terus. Dan yang terlebih menyempurnakan janji daripada segala manusia. Ya, berjanji. Dengan orang tu. Janji kata pukul 10 pagi. Dia kata pukul 10 aku dah datang ni. Orang tu mari petang. Lalu dia tunggu sama petang situ. Aku tunggu engkau pada pukul 10 pagi tadi. Engkau tak mari-mari. Sebab Nabi kita tepat janji. Kita janji pukul 10, datang pukul 10.30. Janji Melayu pula. Apa dia panggil? Jam elok belakang. Tapi tak tepat masa juga. Jam Mediate Swiss. Cantik. Mahal-mahal. Tapi masa tak tepat juga. Ya kan? Nabi kita orang yang paling menepati janji. Kalau ketemu sini, sini. Terus. Dan yang terlebih lembut kelakuan dan perangai daripada segala manusia, dan yang terlebih memuliakan sahabat dan kerabat daripada segala manusia. Orang yang paling menghormati sahabat, bukan mengejek sahabat, bukan cakap yang tersedap kepada sahabat. Sila-sila, ya. Apa silakan. Mereka balik ke mana? Ke sekolah. Oh, sekolah. Ya. Baik. Terus? Barang siapa melihat akan dia pertama-tama, niscaya gerun akan dia. Dan barang siapa bercampur akan dia, niscaya kasih akan dia. Kehebatan Nabi SAW, siapa yang mula tengok wajah Nabi di gerun? Takut. Dia merasa kehebatan Nabi. Tengok wajah, bukan takut tapi gerun. Gerun ini apa? Dia rasa wibawa Nabi itu tinggi. Lagi lama, lagi kenal, lagi suka. Kita manusia ini kadang mula jumpa, kita gerun tengok dia. Takut tengok dia. Lagi lama lagi kita tahu isi pokok dia. Pokoknya dibohong kita. Oh. Lagi lama kita buka dulu ya kena tamu. Mula-mula takut juga, mula-mula. Tapi lagi lama, kalau bahasa orang kena lagi nampak isi pokok dia. Kata, indah habak daripada rupa. Nabi kita SAW, bila mula jumpa, orang takut. Gerun. Lagi lama, lagi cinta. Kehebatan Nabi SAW. Lagi dikenali, lagi dicintai. Tak ada lagi dibenci. Tapi lebih kenal lagi kepada akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus wa yaqulu na'idu lam ara qablahu wa la ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wasallam. Artinya berkata orang yang menyebutkan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan katanya, tiada sekali-kali pernah aku lihat dan orang yang dahulu-dahulu dan orang yang kemudian seperti kelakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tiada yang lebih murah daripadanya. Takkan jumpa orang macam dia. Oh. Yang dahulu pun tak ada, yang kemudian pun tak ada. Dia ketunggalan. Hebat dia. Kalau ada si anu pemurah, dia lebih pemurah lagi. Si anu segok, dia lebih segok. Si anu apa saja bila disebutkan, orang ini baik, Nabi kita lebih baik lagi kepada orang. Itu kehebatan Rasulullah. Terus. Wa ma su'ila 'an syai'in qattu 'ala al-islam illa a'ta. Wa inna rajulan atahu fa sa'alahu fa a'tahu ghanaman. Sattasna baina jabalaini fa raja'a ila qaumihi wa qala aslimu fa inna Muhammadan yu'ti 'ata'a man la yakhsha al-faraq. وَمَا سُئِلَ شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ لَا. Artinya, dan tiada meminta oleh seorang akan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sesuatu sekali-kali atas agama Islam, melainkan memberi dia akan seseorang itu. Tak pernah tak bagi. Siapa minta, apa yang dia minta dia bagi. Terus. Dan bahawasanya, seorang laki-laki datang akan dia dan meminta dia akan dia, maka memberi dia akan dia, akan kambing. Memenuhi antara dua bukit. Sini bukit, tu bukit sana. Kambing pun ambil. Tak kira. Nak ambil lima hari, tinggal kita sikap dia, tak ambil semua. Dia bagi semua. Tak kira. Masya Allah, luar biasa kan. Dia tak menghitung. Ambillah semua. Terus. Maka kembali ia kepada kaumnya. Maka berkata ia bagi kaumnya, masuk Islamlah sekalian kamu kerana Muhammad memberi akan pemberian seseorang yang tiada takut akan apa-apa selama-lamanya. Nabi kita bagi tak takut fakir. Tapi dia kata, aku bagi semua, tinggal lima ekor, ada ambil semua. Ya khalas dia. Luar biasa. Esok rezeki mari pulang. Terus. Dan tiada sekali-kali apabila meminta tolong seorang akan dia, maka mengata dia, tiada aku memberi. Tak pernah kata tidak. Kata ya. Satu hari Nabi kita pakai baju cantik sangat. seorang perempuan itu tolong jahit ke dia, tenun ke dia khas, kalau bahasa lah limited edition. Ini macam kasut kah, baju kah, hanya orang-orang tu saja yang boleh dapat. Karena benda ni pesan terus pada kilang khas. Perempuan ni pun buat baju cukup cantik, cantik sungguh. Dia buat khas untuk Rasulullah SAW. Nabi kita baru pakai hari itu sekali, baru pakai. Sahabat tengok, ih, kata bajunya elok sungguh. Masa Nabi kita baru pertama pakai, dia main dekat dengan Rasulullah. Boleh bagi ke saya tak baju ni? Dia kata, boleh. Tunggu surat saya lepas. Habis majlis aku bagi pada engkau. Kata, Nabi tak kata, aku pun pakai khas ni. Apa? Tak, tak, tak. Boleh. Nanti habis mengaji aku bagi. Habis majlis lah, aku bagi. Masya Allah. Para sahabat marah ke dia. Hang ni pandai-pandai sungguh. Nak minta ke dia, dia pernah-pernah tak bagi. Dia kata, saya minta baju tu untuk menjadi kain kafan saya. Dia orang kaya. Akhirnya memang betul lah. Masa dia meninggal dunia, dia bukan tamak, tapi dia ambil berkah. Ya kan? Ambil berkah. Baju tu, baju Rasulullah, menjadi kain kafan. Apalah niat dia baik. Ya kan? Tapi kita pun bagi dia. Semua sahabat marah ke dia lah. Engkau dipandai-pandai sungguh. Minta hak dia, dia mana pernah tak bagi. Dia bagi. Terus. وحمل إليه تسعون ألف درهم ووضعها على حصير ثم قام إليها فقسمها فما رد سائلا حتى فرغ منها وجاءه رجل فسأله فقال ما عندي شيء ولكن ابتعت علي فإذا جاءنا شيء قضيناه لك فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله ما كلفك الله ما لم تقدر عليه فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال الرجل أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وعرف السرور في وجهه يغرقين dan ditanggung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 90.000 dirham. 90.000 dirham. Dibagi kepada Nabi. Nak tahu satu dirham itu berapa? Satu dirham harga 1 kilo daging. Berapa satu kilo daging? Sabah ni berapa? Kita makan saja beli tahu. Ha? Murah sini 9.30 satu kilo daging, daging lembu RM30 lebih pun boleh jadi 28 di sini di Semenanjung dari daging sembelihan tempatan. Gua daging import ni tak sedap. Anggaplah sedang RM30 pokok kata. Jadi satu dirham tu nilainya berapa? RM30. Dibawa kepada Nabi kita Muhammad SAW 90.000 dirham. Berapa duit dia? 90.000 kali 30. Berapa? Kali 30. 90.000 kali 3 saja 2.7 juta. Nilainya 2.7 juta. Pagi letak atas tikar. Siapa nak ambil? Tak ada tegahan. Ambil. Sampai habis. Masya Allah. Dia tak tinggal habuannya sikit bagi kepada Allah. Macamlah juga Siti Aisyah radhiyallahu anha. Lebih kurang itu juga banyaknya. Dibagi oleh anak saudara dia. Anak saudara dia, Abdullah bin Zubair. Bulan puasa. Di bulan tiga, teman dia, ambil. Sebelum asar dah habis duit. Sekejap dia duit. Oh ya. Habis duit 2 juta lebih. Mulai pagi sampai asar bagi-bagi. Masa nak buka puasa? Aisyah tanya pada khadam dia, hari ini kita buka makan apa? Khadam dia kata, adalah baki roti kemarin sekarang. Buat main? Emang buka puasa itu? Dia lupa nak beli. Kita kalau boleh 2 juta, tepuk dada, tanya selera. Mau makan apa? Udang gala. Boleh apa? Ini. Nabi, Siti Aisyah, nak buka puasa, tanya pada khadam pula. Kita makan apa buka puasa? Khadam dia kata, adalah baki roti kemarin sekarat. Ini tu, buka puasa. Dia lupa nak tinggal sedirham, 2 dirham. Habuan nak beli apa? Berapa ini cocok? Tak boleh apa? Sini apa ada? Kau ada? Cocok juga. Di ada bazar Ramadan ada? Ada tak? Bazar Ramadan orang jual kuih-kuih muih macam kan? Ah, banyak lah. Tak cukup tangan bubuk plastik. Yang ni sindol, yang ni apom, yang ni. Habis tangan semua tak cukup. Sedih banyak. Makan-makan satu saja sengap. Sampai basi dengan sengap. Siang itu tengok basi. Petang pergi beli pula. Nafsu. Siti Aisyah, Masya Allah. Dia tak tinggal seringgit pun. Habuan nak beli diri dia. Ini puasa orang yang khawasul. Khawas, luar biasa. Dia macam pak dia juga. Pak dia siapa? Sayyidina Abu Bakar. Orang pemurah. Memang orang pemurah ni keturunan. Kalau pak dia pemurah, anak pun dia pemurah. Kalau pak dia kedekut, anak pun kedekut sama. Ya kan? Bapak ada Sayyidina Abu Bakar. Dia bagi tu sama habis. Ya kan? Tapi kita tanya, Abu Bakar, apa tinggal di rumah? Dia kata, Allah dan Rasulnya. Habis. Semua aku bagi peraturan. Habis. Jadi orang-orang yang macam ni mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jadi banyak. Jadi Nabi kita memberi sesuatu yang tidak dapat dihitung. Terus. Maka menaruhkan ia akan dia di atas tikar. Kemudian maka berdiri ia kepadanya, padahal ia membagikan akan dia kepada manusia. Maka tiada menolakkan ia akan seorang yang meminta akan dia. Hingga selesai ia daripadanya. Selesai semua, bagi uang. Kemudian datang seorang laki-laki meminta akan dia. Maka sabdanya, tiada padaku sesuatu. Ada orang main lambat. Nak minta, barang habis dah. Itu dia kata apa? Terus. Tetapi belilah olehmu akan sesuatu atasku. Maka apabila datang sesuatu akan aku, maka aku bayar akan dia bagimu. Itu yang Nabi kita suruh. Wahai bila bawa orang pergi kedai. Apa dia nak? Ambil. Nanti aku bayar. Aku ada duit. Beritahu dengan tuan kedai. Tak ada hutang dulu lah. Nanti aku bayar. Dia aku dapat duit. Masya Allah. Tak ada duit. Dia bawa hutang. Untuk bayi. Ini akhlaknya Rasulullah. Jauh-jauh dia nak ambil hak orang. Lagi da'ah. Yang dia tak ada pun. Dia berhutang di kedai untuk bagi pada orang. Terus. Maka berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, tiada memberati Allah subhanahu wa ta'ala akan dikau. Sina Umar ni macam ni lah. Ya Rasulullah, tak payahlah susah-susah. Kalau habis dah barang ni pergi. Kata, saya tak ada lah, sudahlah. Ni dah berhutang bagi pihak saya pula. Jadi, tak mestilah sampai tuan kena berhutang sana, berhutang sini. Nah, kawan yang minta sedekah ni sono. Dia kata, memang tuan ni pemurah, kena bagi saya lagi banyak, lagi banyak. Saya sokong engkau, kata Rasulullah. Aku tak sokong Umar. Umar ni nak lah, orang kata apa. Bila kalau kata dah habis kan, tak payah nak bagi dah lah. Dia pun kata, lagi banyak tuan bagi, lagi banyak pahala. Kau ni pandai cek. Ya, apa namanya. Cek Nabi kita pun suruh. Kata, macam tu aku disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Umar tak laku. Umar kata, tuan dia kata lah berat-berat. Kata, dah, ini baik. Luar biasa. Terus. Barang yang tiada engkau kuasa atasnya. Maka benci Nabi SAW akan yang demikian itu. Maka berkata laki-laki itu, belajarkan olehmu dan jangan takut kekurangan dari daripada Tuhan yang mempunyai arasy itu. Maka tertawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dikenal kesukaannya itu di dalam mukanya. Masya Allah. Ini panjang lagi cerita ini. Masih kira lah. Maksudnya yang Nabi buat itu digunakan kita buat juga. Boleh. Kalau kita nak buat mana boleh. Sekarang saya punya, jangan orang lain, guru-guru saya luar biasa kepada saya. Masa saya mengaji di India, guru-guru saya yang dia bagi kepada saya, insya Allah lebih banyak daripada apa yang orang tua saya kirim kepada saya. Guru bagi murid, bukan murid bayar kepada guru. Guru kita, dia bagi duit pada murid. Dia pun ada harta lah sikit. Ada macam kebun, apa semua, dia ada duit. Kalau ada duit tak ada, tak boleh buat juga lah. Ya. Ada duit. Apa namanya? Yang kedua, Abu Yazid Muhammad bin Abdul Malik. Memang orang pemurah. Jadi muka kan? Memang dia bagi tak pernah kira. Selalu pakai. Kita selalu pakai cara paling kecil itu bagi kawah. Ada tu, bagi yang dia. Pernah saya pergi ke rumah dia di Mekah. Sana buat pondok di Banjar. Dia buka beg duit dia. Dia cari selendang dan kelumbun. Dia bulan plastik. Penuh. Dia. Itu Habib-Habib. Zuriat Rasulullah. Memang luar biasa orangnya. Anak dia nak mari sini tidak payah. InsyaAllah. Syed Ahmad akan mari. InsyaAllah. Payah. Yalah. Pak dia kaya anak dia. Tak lah. Tapi insyaAllah berkat dia mari itu kita dapat lakukan sepah. InsyaAllah. Payah dalam 10 atau 15 hari bulan. InsyaAllah. Kita mari itu. Kita pencinta Abah. Dia suka. InsyaAllah dia akan mari sini. Lepas puasa nanti. InsyaAllah. Mudah-mudahan berkat lah orang macam itu. Ya kan? Dia mari itu ada keberkahan. Adalah orang yang pemurah, luar biasa. Dia suka dengan kawan-kawan abah dia. Saya termasuk kawan abah dia. Dia umur berapa? 40 ya. Saya 60 lebih. Saya kawan dengan abah dia. Pas saya buka pondok sini, dia nak tengok pondok yang kawan abah dia buat. Yalah, mudah-mudahan berkat abah. Dia suka. Macam dia dulu pun, yang abah dia tu, dia pergi ke tempat di mana ada murid abah dia juga. Syed Alawun. Suka. Di antara kawan yang perlu kita berbakti, kawan abah kita. Abah kita ada kawan dia, dia dah meninggal, kita berbakti kepada kawan abah kita. Itu cara untuk berbakti kepada mak abah kita. Kawan mak kita siapa? Kawan abah kita siapa? Kita berkawan dengan dia balik. Itu menyenangkan hati orang tua kita dalam kubur. Baik, dah pukul 6, kita pun dah bersiap-siap maghrib. Nah, insyaAllah. Siap-siap dah wudu. Lepas maghrib, kita bagi pengantar akhir. Alang-alang. Baca sila. Walamma faqala min Hunain, ja'atil a'rabu yas'alunahu. حتى ضطره إلى شجرة فقطف سرداه فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أعطوني رضائي لو كان لي عدد هذه الأعضاء نعاما لقسمتها بينكم ثم لا تجدني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. Artinya, dan tatkala pulang Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada perang Hunain, maka datang beberapa Arabi, yakni beberapa orang Badui, padahal mereka itu meminta akan Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu, hingga menyandarkan mereka itu akan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pohon kayu. Maksudnya orang Badui ini minta, dia tendang-tendang Nabi kita minta juga, pasal dia tahu Nabi kita pemurah, sampai Nabi kita tersandar kepada satu pokok kayu. Tapi kita akan bagi juga lah bagi. Tapi dah, dia ni berbuat lah nak minta macam tu. Terus maka tersangkut selendang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada duri kayu. Maka berhenti. Maksudnya Nabi kita pakai selendang. Selendang bagus pakai. Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Senang nak sembahyang di mana pun hampar lah. Ya tak? Kalau hujan kita boleh buat apa? Tutup kepala. Kalau panas boleh buat tutup kepala. Nanti itu boleh kita hampar. Ya kan? Orang bagi-bagi gula banyak kita beli buh. Kalau tangan saya banyak mananya. Ya kan? Ini selendang. Bagus. Senang Nabi. Terus. Maka berhenti Rasulullah SAW pada hari yang bersabda, berikan olehmu akan aku selendangku itu. Jikalau ada bagiku sebilang-bilang duri pohon kayu ini, baik kayu ini unta, nescaya aku bahagikan acara kamu. Kemudian tidak kamu dapat akan aku pikir, dan tiada dusta dan tiada penakut. Jadi kalau saya memiliki unta sebanyak duri yang ada di kawasan sini, saya bagi pada kamu semua. Tak ada. Ya kan? Nabi kita pun dalam perjalanan. Kalau di Madinah atau apalah rumah dia, ini dalam perjalanan. Nah, berhutang di mana dia tahu? Tak dapat lah. Kalau aku karena punya onta sebanyak duri yang ada di lembah ini, aku bagi pada kamu semua. Pemurah semua. Pemurah dan bercita-cita nak jadi orang pemurah. Pasal yang ke-9 menyatakan keberanian Rasulullah SAW. Nabi kita orang yang sangat berani. Kita lihat pula keberanian Rasulullah SAW. Insya Allah kita akan baca selepas sembahyang maghrib. Wallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين تقبل الله Ya, boleh juga sedikit. Siapa tuntun? Habiskan itu. Ayo, bisa masih. Sampai ini. Sudah habis ini. Ya, ini bagi dia sudah. Nah, ini potong dulu dari sana. Habiskan. Oh, ayo sekali. Full terus dan charger di kepala charger dia pinjamlah buat charger ada punya charger tu kau mau apa kepala dia ya kalau ada kepala dia okey lah ni lah set ni mana set mana set kau tu dia ni ya. Thank you.